بسم الله الرحمن الرحيم. Allah memberikan pernyataan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang bisa menghafal Quran itu adalah hamba-hamba terpilih. Hamba-hamba terpilih disebut terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan ya Al-Qur'an, Al-Kitab ini maksudnya kami berikan kesempatan untuk mendapatkan Al-Qur'an ini bisa dihafalkan maksudnya ya bagi hamba-hamba yang terpilih. Istafaina min ibadina. Kalimat pertama hamba terpilih. Nanti ini akan dibagi pada tiga bagian. Satu, dua, tiga. Tiga golongan ini seluruhnya hafal Quran. Ya. Lihat pernyataan Quran pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pernyataan pada penghafal Quran, orang yang bisa menghafal Quran, maka orang-orang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hafal Quran. Dikehendaki oleh Allah. Itu poin pertamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya ingin bisa menghafal Quran dan menjadikan Quran bagian dari kehidupan saya, bagaimana caranya? Secara singkat, maka jadilah pada bagian yang dikehendaki oleh Allah. Jelas ya? Awas jangan salah baca. Anda jangan langsung menyimpulkan, berarti kalau saya selama ini 2 tahun belum hafal Quran, saya belum dikehendaki. Sudahlah, saya enggak dikehendaki, enggak usah diterusin, ya kan? Baik, antum dengan kawan, antum setahun sudah hafal. Dia misalnya 2 tahun belum hafal, konsultasi pada antum, akhi, antum setahun hafal Quran, saya 2 tahun belum hafal juga, kenapa ya? Antum belum dikehendaki oleh Allah. Masya Allah. Bukan. Cara memahaminya adalah, Anda mesti menjadi bagian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara memahami ayatnya. Sama dengan begini, Nabi Zakaria kemudian datang ke tempatnya ya Maryam alaihissalam. Ketika datang ke tempatnya Maryam, Maryam sedang ibadah, tiba-tiba beliau ingin mengantarkan kebutuhan Maryam, begitu dibuka sudah ada. Buka sudah ada. Quran surah ketiga ayat 37, paling kiri sebelah bawah. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Maryam, dari mana semua ini? Kan yang kantarkan saya, yang bawa makanan saya, kebutuhan saya. Kenapa setiap saya masuk sudah ada di situ? Ya, kalau musim anggur ada anggur, saya sedikit memahami. Tapi kalau musim bukan anggur ada anggur, itu agak aneh juga. Ngantarkan saja ada sudah aneh, apalagi yang diantarkan itu yang tidak pada musimnya. Kok bisa? Ketika bertanya itulah kemudian Maryam menjawab, lihat kalimatnya. Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Diteruskan kalimatnya. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batasan. Tanpa batasan. Nabi Zakaria melihat ujung kalimat itu menyimpulkan, oh, perhatikan baik-baik. Rizki itu bukan hanya makanan. Keturunan itu rizki. Kebahagiaan itu rizki. Ketenangan itu rizki. Nabi Zakaria punya persoalan. Apa persoalannya? Sudah berkeluarga, sudah puluhan tahun, rambut memutih, fisik sudah letih, divonis oleh makhluk, tidak mungkin punya keturunan. Maka beliau melihat kalimat ujung itu, menyimpulkan tidak ada yang mustahil. Dan beliau paham itu. Bagi Allah, gak akan ada batas. Tapi persoalannya, kepada siapa rizki tanpa batas diberikan? Dibaca oleh beliau kalimat tadi, lima yasha, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dilihat kemudian kebiasaan Maryam. Apa yang Maryam punya, yang belum saya punya? Salah satunya, mihrab. Mihrab itu satu tempat yang hanya difokuskan untuk kepentingan ibadah saja. Ada tiga tempat nanti dalam Al-Quran. Satu musalla, dua masjid, tiga mihrab. Mihrab itu lebih simpel. Tidak harus misalnya sebesar ruangan, tidak. Seukuran tempat sejadah boleh. Cuman mihrab itu tempat yang hanya dihususkan untuk kepentingan ibadah. Salatnya di situ, baca Al-Qurannya di situ, doanya di situ, istighfarnya di situ, kalimat thayyibah di situ. Jadi kalau antum ingin bicara di luar ibadah, antum keluar. Ya, jangan simpan handphone dekat mihrab. Jangan simpan handphone. Jadi terima telepon antum keluar, mau SMS antum keluar, apalagi bikin status, ceklik sedang di mihrab misalnya. Ah itu repot. Ya. Ah jadi mihrab itu kalau antum bisa ibadah di situ, enggak ada ruangan enggak masalah. Saya pertama datang ke Indonesia, saya ngontrak, Pak. Tiga petakan saya ngontrak. Di petakan. Bukan tiga petakan, satu petakan, tiga bagian. Jadi satu bagian itu saya gunakan untuk ibadah di mihrab. Hamparan sajadah saja. Di situ kami bersujud, di situ saya menangis, di situ saya memohon. Dan mihrab punya keistimewaan, cepat pengabulan doa ketika dimohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tempat imam kenapa di mihrab? Karena imam itu yang mewakili bacaan makmum. Ya, innama ju'ilatil imam Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Faqiraatul imam qiraatul ma'mum. Doanya imam mewakili makmumnya. Bacaannya imam mendapatkan pahala dari bagian makmumnya. Banyak Pak teman-teman sekalian. Bukankah saat takbir itu bagian dari doa, iftitah doa, ya baca surat doa, ruku doa, sujud doa, ruku di antara dua sujud doa. Jadi kalau imamnya fasih, benar, khusyuk, makmum dapat bagiannya. Nah, antum bisa bawa itu ke rumah dalam suasana terbaik. Begitu Nabi Zakaria salat di mihrab, kemudian berdoa kepada Allah, seketika terkabul, tanpa jeda. Seketika, 38-nya beliau berdoa, 39-nya pengabulan dari Allah. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Itu luar biasa. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, kita kembalikan ke sini. Penghafal Quran seperti konsep Nabi Zakaria tadi. Ya, beliau mendengar bukan menyimpulkan berarti saya enggak dipilih, tidak. Cara berpikirnya bagaimana saya menjadi orang terpilih itu. Sama dengan ini, kata Al-Qur'an, Allah memberi pernyataan, Al-Qur'an hanya diperkenankan untuk bisa dihafalkan bagi hamba yang terpilih. Siapakah hamba yang terpilih itu? Maka antum mesti masuk ke bagian ini. Jelas ya? Baik. Sekarang hamba yang terpilih itu nanti ada 3 tipikal. Dari 3 ini terklasifikasikan pada 2 bagian. 1, hamba beriman, muslim. 2, hamba yang tidak beriman, non-muslim. Jadi Anda jangan kaget ya, Anda jangan kaget. Nanti Anda akan temukan non-muslim pun bisa hafal Quran. Jangan kaget. Jangan kaget, karena ketika Allah memberikan pernyataan, memang Al-Quran bisa dihafalkan oleh siapapun, cuman hasilnya akan berbeda menghafal dengan iman dan menghafal bukan dengan iman. Ya, ini pernyataan jelas ini. Kalau Al-Quran bukan firman Allah, mustahil ada kemampuan seperti ini. Nanti Quran enggak punya batas. Mau bisa melihat, tidak bisa melihat, normal, kelihatan tidak normal, laki-laki, perempuan, beriman, tidak beriman, diberikan kemudahan oleh Allah jika dia mau mengikuti sistem di sini untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil punya sifat seperti ini. Tunjukkan kepada saya, mohon maaf, tunjukkan pada saya, di muka bumi mana ada yang dianggap kitab dan disucikan dan bisa dihafalkan oleh semua kalangan. Demi Allah saya katakan, saya belum bisa menemukannya. Kecuali Al-Quran. Beda antara karangan manusia dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karangan manusia banyak sifatnya. Nanti saya turunkan di akhir, supaya kita bisa fokus kepada substansi bahasan. Perhatikan sini. Dari kalangan orang-orang beriman, bisa mencakup 3 hal. 1, wa minhum zalimun li nafsi. Zalim. Di penghafal Quran, tapi zalim. Saya sudah pernah terangkan. Ini 3 bagian. 1, zalim. Zalim itu maksudnya, tidak bisa menempatkan ayat Quran sesuai dengan fungsinya. Al-Quran dia hafal. Qul huwallahu ahad. Katakan hanya Allah yang Esa. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Hanya Islam yang saya ridai. Kalau dia hafal ayat ini, mustahil, mustahil dia mengeluarkan kalimat yang bertentangan dengan isi hafalannya. Dia bisa mengatakan misalnya, maaf, semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Nah, penghafal Quran seperti ini, itu artinya penghafal zalim, kata Al-Quran. Dia tidak menempatkan ayat sesuai dengan fungsinya. Atau ayat yang dia hafalkan tidak memberi petunjuk pada kebaikan dalam dirinya. Jelas ya? Sama, hafal ayatnya, maaf, misal, wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta. Dia tahu ayatnya, tapi dia berdusta. Maka itu disebut dengan orang zalim. Dia tahu kalau mencuri itu tidak boleh. Ayatnya dia hafal, tapi masih mencuri misalnya. Wailul lil mutaffifin, celaka orang curang. Kalau ditanya ayatnya, hafal, tapi korupsi juga. Misalnya ini ada persoalan dalam kehidupannya. Jelas ya? Ini bagian pertama yang zalim. Nah, lihat baik-baik. Yang kedua, waminhum muqtasid. Muqtasid itu orang yang paket hemat. Hemat itu belum bisa berbagi, cukup bagi dirinya. Untuk diri sendiri. Jadi Anda akan melihat tipikalnya, ciri-cirinya saat mulai menghafal Quran sampai hafal, kadang ke masjid sendirian, mojok-mojok, gitu ya? Kadang di belakang, kadang depan, ngulang-ngulang hafalan, ya? Kadang Quran disimpan, kemudian sholat sunnah diperpanjang, tapi berbagi belum bisa. Ya. Jadi imam kadang-kadang malu-malu. Ya, jadi malu, kadang-kadang malu-malu, tapi dia bisa tuh untuk mengulang, untuk membaca dan sebagainya. Nah, ini golongan kedua. Yang ketiga, nah ini yang terbaik. Sabiqum bil khairat biidznillah. Dia hafal Quran dan bisa berbagi dengan Qurannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, yang terbaik yang bisa berbagi atau bermanfaat dengan Al-Qurannya. Kita akan coba mendapatkan yang golongan ketiga ini. Ya, minimal tahapnya yang kedua. Tahap paling minimal,